Mitra Bisnis, hasil quick count pemilu legislatif mengerucut pada 3 partai, PDIP, Golkar, dan Gerindra, dengan calon presiden Jokowi, Abu Rizal Bakri, dan Prabowo. Masing-masing juga belum memiliki pasangan cawapres. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Sekretaris Umum Apindo, Suryadi Sasmita. Pak Suryadi, bagaimana analisa Anda untuk pemilihan presiden nanti? Gini, dengan hasil quick count itu saya pertama berpendapat bahwa nanti sebagai seorang pemimpin itu lebih sulit daripada sebelum-sebelumnya. Karena kekuatan partai menengah ini cukup merata. Sehingga nanti pada waktu di legislatifnya itu sulit untuk mengambil satu keputusan. Ya, karena kekuatan itu berimbang gitu. Ya, itu image pertama. Itu juga disusul dengan image daripada seluruh pasar sama negatif sehingga sahamnya langsung anjlok, dolarnya juga tinggi. Sependapat tuh, saya pikir wah ini sulit nih kalau dengan begini. Harapan kita kan satu ada yang menonjol, ya. Nah sekarang kalau mengenai soal presiden, saya pikir gini, tiga-tiganya punya kelebihan dan kekurangan. Tiga-tiganya mempunyai. Nah sekarang yang terpenting ya, kalau menurut saya, cawapres ini sangat menentukan. Contohnya Pak Jokowi, beliau itu masih muda, ya. Untuk internasional tuh belum pengalaman. Jadi dia mesti mendapatkan seorang calon wakilnya yang bisa menutupi kekurangan-kekurangannya, yang sudah berpengalaman. Kalau tidak, nanti akan sulit. Itu sudah jelas ya. Nah, pasangan yang lain pun sama. Bagaimana dengan wakil-wakilnya? Nah, wakil-wakilnya ini tentu harus yang bisa bekerja sama. Dan juga harus yang punya business minded. Ya, artinya seorang yang punya jiwa dagangnya cukup tinggi. Karena untuk mensejahterakan rakyat itu sebetulnya bagaimana mendidik bangsa Indonesia itu menjadi banyak sebagai orang entrepreneur. Orang entrepreneur itu adalah orang yang dapat mengurangi pengangguran, orang yang dapat memberikan pekerjaan, orang yang dapat memberikan hasil pajak. Sehingga hasil-hasil pajak itu dapat dijadikan untuk infrastruktur dan lain-lainnya. Nah, namun kalau terlalu banyak orang politik, ya, saya rasa sangat sulit. Karena kalau orang politik nanti akhirnya semuanya visi dan misinya tuh bisa berbeda. Nah, itu yang saya pantau demikian. Nah, kedua ya, mengenai soal koalisi. Nah, koalisi ini ya, jangan sampai nanti tiga-tiganya ini mempunyai kekuatan yang semuanya seimbang. Sehingga kalau semuanya seimbang, kalau pada waktu salah satu dia tuh menang, yang lain menjadi pihak oposisi. Kalau seimbang, yang satu menang, yang dua menjadi oposisi. Oposisi lebih besar daripada pemimpin gitu. Kecuali dua berkoalisi yang kuat, satu yang oposisi itu oke. Okay. Kalau oposisi terlalu banyak, bisa jatuh di tengah jalan tuh pemerintahan kita. Nah ini yang kita takut seperti itu. Makanya kita mengharapkan, ya kalau bisa mereka berhati besar lah. Siapa yang menang, yang lain dukung. Ya, oposisi itu perlu ada. Tanpa oposisi, mungkin keputusan akan seenaknya. Tapi kalau oposisi terlalu besar, akan membahayakan bagi negara kita juga. Nah, kalau kita sih berprinsip, kalau kita pengusaha, siapa pemimpin kita harus bantu. Tidak mungkin kita membantu yang sudah terpilih. Lebih hancur lagi negara kita. Jadi kalau kita pengusaha, siapapun pemenangnya, kita harus mau nggak mau merapat untuk membantu. Supaya rakyat kita jangan sampai chaos gitu. Jangan sampai nanti kesejahteraan itu semakin jauh. Jenjang si kaya dan si miskin semakin jauh. Itu kita tidak mau. Baik Pak Sur, melihat hasil quick count tadi di antara Jokowi, Abu Rizal Bakri, dan Prabowo, siapa yang akan unggul nanti? Kalau saya lihat ya, kalau menurut perhitungan, yang paling berpeluang tentu Jokowi saat sekarang ini. Ya, ya karena rakyat Indonesia itu sudah terlanjur jatuh cinta gitu kepada Jokowi. Ya, nah ini peluangnya menurut saya paling tinggi gitu ya, di antara yang lain dua itu. Apalagi kalau dia bisa memilih cawapresnya yang tepat. Gitu ya, saya rasa bisa satu putaran. Nah, siapa cawapres yang paling ideal menurut Anda, Pak Sur? Begini, menurut survei, baik dari CSIS dan lain-lain, kan ada beberapa calon ya, salah satunya adalah Yusuf Kalla, ada yang bilang Mahfud, ada yang bilang Gita, ada. Kalau menurut pandangan saya, yang tertinggi sementara ini sehasil survei itu adalah JK gitu. Tapi apakah saya benar atau nggak benar, saya juga nggak tahu. Tapi menurut survei adalah Yusuf Kalla itu salah satu pendamping yang cukup, yang pas gitu. Luar negeri pun ada yang bicara seperti itu gitu. Baik Pak Sur, berdasarkan hasil quick count, PDIP hanya memperoleh 19% suara. jauh dari prediksi sebelumnya 25-35% suara, sehingga tidak cukup untuk mengusung Jokowi sebagai capres tanpa membangun koalisi. Bagaimana Anda melihat hal ini, Pak Suryadi? Kalau saya, pendapat saya berbeda. Karena ada 6.600 pileknya, itu masing-masing ada orang yang mencoblos temennya. Dia nggak tahu dari partai manapun, dia nggak tahu. Yang penting masing-masing membantu teman-temannya. Kan yang berkampanye 6.600 orang. Jadi banyak orang yang memilih, dia nggak tahu partai apa. Oh, temen gua. Nah, itu yang menjadi pemilihan ini, partainya itu bisa jadi hampir seimbang. Kekuatan ini kekuatan si caleg-caleg itu sendiri. Jadi kalau saya pandangannya seperti itu. Tapi nanti pada waktu presiden, ini beda, cuma tinggal 3 gitu. Kalau ya kemarin ini saya udah bisa menerbak, ini bisa terkejar seperti ini, karena 1.600. Orang kan sekeliling saya aja nih, dia bilang apa sih? Siapa yang mau pergi? Enggak, saya mau pilih teman saya. Banyak yang seperti itu. Itu. Demikian Sekretaris Umum Apindo, Suryadi Sasmita. Saya, Mandariska.